Di sini, aku benar-benar ingin mohon kemaafan daripadamu. Sekiranya apa yang telah aku lakukan selama ini telah benar-benar melukakan hatimu. Kini baru aku sedari yang mana emas dan yang mana kaca. Berfungsi di ketika ini.